Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Faqala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala al-babu thalithu fi mawaqiti salati. Bab yang ketiga tentang waktu-waktu salat. Salat yang wajib itu khamsun, ada lima salat dalam sehari dan semalam. Bagi masing-masing salat terdapat waktun muhaddadun, waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu 'alal mu'minin, atas orang-orang beriman, kitaban kewajiban, mauqutan, yang telah ditentukan waktunya. Mauqutan artinya, kitaban mauqutan maknanya mafrudan fi awqatin muhaddadin, diwajibkan dalam waktu-waktu tertentu. Maka tidaklah sah as-salatu salat yang dilakukan sebelum masuk waktunya, meskipun cuma sekedar 1 menit. Tidak sah sholat yang dilakukan 1 menit sebelum waktunya, meskipun cuma sekedar takbiratul ihramnya. Begitu selesai takbiratul ihram, waktu sholat masuk, sholat tidak sah. Wahadil mawaqit, dan waktu-waktu ini dalil pokok tentangnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu dhuhri idza zalati syamsu. Waktu dhuhur adalah manakala matahari telah bergeser. Wa kana dhillu rajuli katulihi, dan bayang-bayang seseorang itu sama panjangnya dengan panjang badan orang tersebut sesungguhnya. Malam yahduril asru, selama waktu asar belum tiba. Wa waqtul asri, dan waktu salat asar, malam tusfira asyamsu, selama matahari belum menguning. Maka menurut hadis ini, jika matahari sudah menguning, waktu asar sudah habis. Dan matahari menguning itu kurang lebih ketika bayang-bayang 2 kali lipat panjang bendanya. Wa waktu salat til maghribi, dan waktu salat maghrib ini adalah selama syafaq mendung merah, lam yaghib, belum tenggelam. Dan waktu salat isya cuma sampai separuh malam. Al-awsat, yang pertengahan. Dan yang dimaksud separuh dengan separuh malam, maghrib sampai subuh dibagi 2. Yang dimaksud dengan separuh malam bukan jam 12 malam, namun maghrib sampai subuh dibagi 2. Boleh jadi jam 11, boleh jadi jam 11.30, kurang lebih demikian. Bahwa waktu sholat subuhi, dan waktu sholat subuh sejak terbit fajar selama matahari belum terbit. Maka uraian lebih detailnya, sholat duhur waktunya dimulai bizawali syamsi, dengan bergesernya matahari, yaitu mailiha, bergesernya matahari, an kabidis sama, dari tengahnya langit. Geser menuju ke arah barat. Wayam tadu, dan waktunya berlanjut sampai jadilah bayang-bayang setiap benda semisal bendanya dalam panjangnya. Dan untuk salat duhur dianjurkan untuk disegerakan, dikerjakan di awal waktunya, kecuali jika cuaca sangatlah panas. Faistahabu, maka dianjurkan untuk ditunda ilal ibrat, sampai cuaca dingin. Kapan itu cuaca dingin? Catatan kaki mengatakan yakni kurba sholatil asri, yaitu hampir hampir sholat asar tiba. Ini, misalnya sholat asarnya jam 3, maka ibrat itu kurang lebih setengah 3. Nah, maka jam setengah 3 baru sholat duhur. Ketika cuaca demikian panas. Dan tempat sholat juga demikian panas, sebagaimana keadaan di masa Nabi. Karena masjid itu tidak beratap, lantainya juga pasir. Maka jika dilakukan di waktu yang masih panas, tentu sangat panas. Cuacanya sudah panas, pasirnya panas. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shaddal harru," jika cuaca itu panasnya sangat terik, maka fa'abridu sholata. Ini kalau terjemah latar belakangnya, maka dinginkanlah sholat. Memangnya sholatnya mau dimasukkan es kulkas. Sehingga terjemah yang tepat, ya, maka kerjakanlah sholat di waktu cuaca sudah dingin atau cuaca sudah mulai dingin. Fa'inna syiddatal hari, karena panas yang sangat, cuaca yang sangat panas, min fayhi jahannam, adalah bagian dari nyala api neraka. Ini baru bagiannya saja, minnya saja. Itu sudah panasnya seperti itu. Gimana kalau aslinya? Kemudian sholat asar, kalau tadi di hadis Ibnu Umar, begitu menguning waktu sholat berakhir. Dimulai waktu sholat asar dengan berakhirnya waktu duhur. Maka tidak ada jeda antara waktu duhur dengan asar. Begitu duhur habis, asar tiba. Artinya sejak jadinya bayang-bayang setiap benda semisal dengan bendanya, wayantahi, dan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu sama dengan berakhirnya warna kuning. Wayusanu, dan dianjurkan agar segera dilakukan di awal waktu. Dan sholat asar adalah sholatul wusta, sholat pertengahan yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kerjakanlah, hendaklah kalian selalu mengerjakan sholat yang 5, demikian juga sholat yang pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah qanitin dalam keadaan diam. Jangan berbicara ketika sholat. Maka di hadis yang lain disampaikan, di hadis selain hadis Ibnu Umar, disampaikan bahasanya waktu asar itu berakhir dengan tenggelamnya matahari, sama dengan berakhirnya kuning-kuning. Oleh karena itu, maka hadis Ibnu Umar kita maknai dengan waktu sholat asar yang mustahab. Atau biasa disebut para ulama fikih dengan sebutan waktu sholat asar al-ikhtiyari. Sedangkan sejak kuning alias matahari, dua kali panjang bendanya sampai tenggelamnya matahari, biasa disebut dengan sebutan waktu sholat asar al-ibtirari. Maka ada waktu sholat asar ada dua macam. Waktu sholat asar ikhtiyari, inilah waktu sholat asar bagi orang-orang yang sadar, ingat, dan tidak tidur ketika itu. Dan dosa hukumnya dan haram hukumnya, orang yang dalam keadaan sadar, normal, mengerjakan sholat asar di waktu ittirari. Nabi katakan, orang yang dalam keadaan sadar dan sholat asarnya di waktu ittirari, setelah matahari menguning, Nabi katakan, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Yarkubu syamsa. Orang munafik itu, dia dalam keadaan sadar, melek. Dia intai-intai, dia tunggu-tunggu matahari. Sampai ketika menguning, bahkan telah sangat menguning, maka dia dan sholat 4 rakaat dengan sangat cepat. Maka tercelak. Dan disebut dengan sholatnya orang munafik, orang yang dalam keadaan sadar, melek, tidak ingat, tidak lupa, sengaja sholat asar setelah matahari menguning. Nabi celak. Nah, karena itu waktu itirori ketika matahari menguning sampai tenggelam matahari, ini hanya boleh dilakukan untuk orang-orang yang ketiduran, kelupaan. Untuk orang yang secara umum kondisinya kondisi terpaksa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al-muhafadzah 'alaiha, memperhatikan dan menjaga pelaksanaan salat asar. Dan Nabi katakan, "Man fatahu salatul asri," siapa yang tertinggal salat asar. Kata-kata fatat menunjukkan sesuatu yang tidak sengaja. Fata itu tertinggal, tertinggal salat asar secara tidak sengaja. Bukan dengan disengaja. Man fatatu salatul asri, siapa yang ketinggalan salat asar, kehilangan salat asar. Dia tidak mengerjakan salat asar tidak pada waktunya, dan itu bukan karena kesengajaan. Faka'anna ma wutira ahluhu wa maluhu, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya, anak istrinya, dan semua harta bendanya. Seakan-akan dia adalah orang yang mendapatkan musibah. Musibahnya adalah musibah yang tidak kalah besar dengan musibah rumahnya kebakaran, istri semua anaknya, kendaraannya hancur habis semua. Lihatlah Bukhari dan Muslim. Makna utir ahlu wa malu ay untuzi aminhu ahlu wa maluhu, diambil darinya nikmat keluarga dan hartanya. Artinya au faqada ahlahu wa malahu, dia kehilangan keluarga, anak dan istri, dan seluruh hartanya. Artinya dia mendapatkan musibah besar yang patut untuk dihibur, yang patut untuk ditakziai. Waqala aidan, dan Nabi juga mengatakan, man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan, yaitu dengan sengaja. Kalau tadi yang tidak sengaja, yang ini dengan sengaja. Man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, dan tidak mengerjakan salat asar pada waktunya. Faqad habita amaluhu, maka hapuslah amalnya. Tentang apa yang dimaksud dengan faqad habita amaluhu, ada beberapa pendapat ulama tentang maknanya. Pendapat yang dianggap kuat dirojihkan oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, yang dimaksudkan adalah hapuslah amalnya satu hari itu. Allah batalkan semua pahalanya. Kemudian waktu salat maghrib, sejak tenggelamnya matahari ila maghrib sampai tenggelamnya syafaq. Syafaq di catatan kaki adalah humrah warna merah yang ada sejak tenggelamnya matahari sampai datangnya waktu isya'il akhirah, waktu isya'. Salat isya' disebut juga dengan isya' akhirah. Isya' akhirah nama lain dari isya', karena maghrib juga disebut isya'. Maka maghrib dan isya disebut isya ain, dua isya. Dan untuk menegaskan bahasanya isya yang dimaksudkan adalah isya, maka biasa ditambahkan kata-kata akhirah supaya orang tidak salah paham dikira itu maghrib. Tara hadil humrata, anda lihat warna merah ini setelah tenggelamnya matahari. Ila maghrib syafaqil ahmar, sampai tenggelamnya mendung merah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat maghrib selama syafaq mendung merah belum tenggelam. Dan dianjurkan agar menyegerakan pelaksanaan salat maghrib di awal waktunya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummatu bi khairin, umatku selalu dalam kebaikan yang besar selama tidak menunda-nunda pelaksanaan salat maghrib, sampai bermunculnya bintang-bintang. Kecuali untuk jamaah haji di malam Muzdalifah, untuk orang yang sedang ihram dalam rangka haji, maka dianjurkan untuk menunda maghrib sehingga dikerjakan bersama isya jamak takhir di Muzdalifah. Maka pada tanggal 9 jamaah haji aja di Arafah, dan Nabi ajarkan untuk berada di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari berarti waktu maghrib tiba. Namun, dan setelah tenggelamnya matahari, Nabi tidak sholat duluan, sholat dulu baru berangkat ke Muzdalifah, dari Arafah menuju Muzdalifah. Namun tidak Nabi ajarkan, tidak Nabi tuntunkan, sholat maghrib dulu baru berangkat ke Muzdalifah. Dan nyata-nyata maghrib tiba, Nabi malah berangkat ke Muzdalifah. Maka ini jadi istisna, jadi pengecualian berkaitan dengan anjuran sholat maghrib di awal waktunya. Kecuali untuk jamaah haji setelah selesai wukuf di Arafah, meskipun dia tahu waktu maghrib sudah tiba, dia bukannya sholat yang Nabi tuntunkan malah pergi. Kemudian sholat isya, maka dimulai waktunya dari tenggelamnya mendung merah ila nisfil lail sampai tibanya separuh malam. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat isya ila nisfil lailil awsat, waktu salat isya sampai separuh malam yang pertengahan. Dan untuk salat isya dianjurkan untuk ditunda pelaksanaannya ila akhir waktil mukhtar, sampai mepet waktu utama. Malam takun masyakotan, selama itu tidak menyulitkan. Maka dianjurkan untuk mendekati separuh malam. Dan berkaitan dengan isya, Nabi tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya tanpa ada kepentingan yang urgen. Berdasarkan hadis Abi Barzah radallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya'i, beliau tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol ba'daha setelah isya. Kemudian waktu salat fajar atau salat subuh, sejak terbit fajar yang kedua sampai terbitnya matahari, dan dianjurkan agar disegerakan di awal waktu subuh dengan catatan idza tahaqqaqa thulul fajri, telah jika bisa telah dipastikan terbitnya fajar. Inilah waktu-waktu yang Allah tuntunkan agar salat isya lima salat dikerjakan di waktu tersebut, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengikatkan diri dengannya. Dan berupaya mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, dan jangan menunda-nunda, sehingga menunda-nunda, karena Allah mengancam orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat an waktiha, sampai waktunya berakhir. Setelah waktunya berakhir, baru mengerjakan sholat. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Namun tidak boleh berhenti di sini. Alladzina hum an sholatihim sahun, harus dilanjutkan dengan lanjutannya ayat, adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka sahwun berkaitan dengan sholat itu ada dua macam. Pertama adalah sahwun anis sholati, dan yang kedua adalah sahwun fis sholati. Sahwun anis sholati tercela berdasarkan ayat ini, alladzina hum an sholatihim sahun, lalai dari sholat. Dan kathir minas salaf, banyak ulama salaf menafsirkan sahwun anis sholati dengan pengertian mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat namun setelah waktunya berakhir. Namun makna yang lebih utuh untuk ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, yang dimaksud dengan sahwan anis sholati adalah melalaikan hal-hal yang wajib berkaitan dengan sholat. Baik itu masalah waktu, masalah syarat, masalah rukun. Semua orang yang melalaikan hal-hal yang wajib dalam sholat dengan sengaja, itu termasuk dalam sahwan anis sholati. Dan termasuk sahwan anis sholati adalah melalaikan masalah waktu. Kemudian yang kedua adalah sahwun fis sholati. Lalai dalam sholat yang ini adalah sifat manusia dan dialami oleh Nabi. Beliau lupa. Ini sahwun anis fis sholati itu maknanya lupa. Walaupun lupa pernah. Baru 2 rakaat sudah salam. Atau baru salam setelah 5 rakaat. Maka ini sahwun fis sholati yang ini manusiawi. Bahkan dialami oleh Nabi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah mereka generasi yang jelek. Adda'u sholata wa taba'u syahawat, yang mereka menyia-nyiakan sholat. Dan semua orang yang menyia-nyiakan sholat pasti wa taba'u syahawat, sebabnya karena mengikuti keinginan diri. Suka-suka dengan apa yang dilakukan, yang disukai, akhirnya menelantarkan sholat. Fasawfa yalqauna ghayya, dan mereka akan dicampakkan ke dalam ghay. Apa itu ghay? Huwal adabu syadid al-muda'af. Dia adalah siksaan yang keras, yang siksaannya dilipat gandakan, dan dia adalah keburukan dan khaybah dan kegagalan, ketidakberhasilan untuk mendapatkan apa yang diharapkan, fi jahannam, dengan masuk neraka, iyadzan billah. Dan tidak ada kegagalan yang lebih daripada masuk neraka. Dan dimaksud dengan adha'u sholat, melalaikan sholat, ada semua bentuk melalaikan sesuatu yang wajib dalam sholat. Boleh jadi melalaikan syaratnya, melalaikan rukunnya, dan melalaikan wajib-wajib sholat. Dan termasuk melalaikan sholat adalah tidak berjamaah bagi laki-laki. Sebagaimana tafsiran Al-Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat ini, adha'u sholata, kata Hasan Al-Basri, mereka adalah orang yang sholat di rumah dan mengosongkan masjid-masjid mereka. Nah, maka tafsiran Al-Hasan Al-Basri adalah tafsiran dengan contoh. Nah, atau termasuk menyia-nyiakan sholat adalah dikosongkannya masjid dari sholat. Dan orang sibuk sholatnya dan mengisi sholatnya di rumah. Namun itu bukan keseluruhan makna melalaikan sholat. Orang yang melalaikan rukunnya, melalaikan kewajibannya juga termasuk dalam adha'u sholata. Dan menunaikan sholat di waktunya termasuk amal yang paling Allah cintai dan termasuk amal yang paling utama. Nabi SAW ditanya, ayul amali ahabu ilallah, amal apakah yang paling Allah cintai? Maka Nabi mengatakan sholat pada waktunya. Kemudian bab yang berikutnya, al-babu rabi' bab yang keempat, fi syurti sholati, tentang syarat sholat, wa arkaniha dan rukun sholat, wa adillati dzalika, dan dalil-dalilnya, wa hukmi tarikiha, dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Poin pertama tentang jumlah sholat yang wajib. Jumlah sholat yang wajib adalah 5, yaitu sholat subuh atau sholat fajar, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sebagian orang punya otak-atik mengartikan bahasanya Islam itu adalah isya. Nah, Maka itu satu hal yang tidak benar, dan itu adalah sebuah kebodohan dan pembodohan. Kenapa? Karena Islam itu inya itu Hamzah, sedangkan Isya itu Ain. Nah, jadi tidak nyambung. Kemudian S-nya itu Sin dalam Islam, sedangkan Subuh itu Sob. Nah, Subuh. Dan seterusnya. Maka enggak nyambung. Nah, hanya orang bodoh saja yang menganggap itu nyambung. Nah. Wa mujma'un 'alaiha, dan ini adalah satu hal yang disepakati. Dalil tentang bahasanya yang wajib adalah 5, hadis Talha bin Ubaidillah. Ada seorang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang Allah wajibkan salat apa yang Allah wajibkan atas diriku? Madza faradallahu 'alayya minas salati?" Maka Nabi katakan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam ada kerjakan 5 salat. Al-haditha. Demikian juga hadis yang dibawakan sahabat Anas radhiyallahu anhu tentang kisah seorang badui yang dia berkata kepada Nabi, wa za'ama rasuluka. Za'ama di sini maknanya qala. Za'ama dalam bahasa Arab punya 2 makna. Yang pertama adalah bimakna dhanna, dan yang kedua bimakna qala. Za'ama rasuluka, utusanmu wahai rasul, mengatakan, anna alaina khamsa salawatin, bahasanya kami punya kewajiban 5 salat dalam sehari dan semalam. Maka Nabi katakan, sodaka, benar apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh utusanku itu. Maka orang ini ada tinggal di satu badui, dan Allah Nabi kirimkan da'i ke daerah tersebut, dan ngajari mereka, diantaranya adalah ngajari sholat. Namun orang ini mau menginginkan sanad yang ali, menginginkan sanad yang lebih pendek, maka dia langsung cari Nabi ke Madinah dan menanyakan, telah datang da'i utusanmu ke tempat kami, di tempat kami tinggal, dia mengatakan gini-gini, benar enggak apa yang dia omongkan itu? Kemudian alaman tajibu, siapakah yang berkewajiban mengerjakan sholat? Sholat wajib atas seorang muslim yang balig dan berakal. Balig dan berakal biasa disingkat oleh para ulama fikih dengan sebutan mukallaf. Asalkan dia bukan wanita yang haid dan nifas. Namun anak kecil sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat jika dia sudah berusia 7 tahun. 7 tahun berdasarkan kalender Hijriyah, bukan kalender Samsiyah. Dan dia dipukul, yaitu diberi hukuman fisik gara-gara melalaikan sholat di usia yang ke-10 tahun. Berdasarkan hadis, tidak wajibnya anak kecil untuk sholat, berdasarkan hadis, diangkatlah pena rufi al-qalamu an thalathatin, pena dosa dan pahala diangkat dari 3 orang. Fadzakara minha, maka Nabi sebutkan diantaranya adalah anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia mengalami mimpi. Maka ada sini dalil bahasanya mimpi adalah tanda balik. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati lisaba'in, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat saat dia berumur 7 tahun. Maka ada sini dalil bahasanya anak umur 7 tahun sudah mengerti perintah, sudah paham perintah yang ditujukan kepadanya. Maka dari hadis ini jumhur ulama mengatakan bahasa usia tamyiz adalah 7 tahun. Watribuhum alaih li asrin, dan berilah hukuman fisik padanya karena melalaikan sholat li asrin saat berusia 10 tahun. Hadis ini menunjukkan bahasanya rentang waktu dari 7 tahun sampai 10 tahun orang tua cuma Nabi bolehkan untuk cerewet. Tidak boleh melakukan tindakan cerewet, pokoknya ngomel terus sampai anaknya sholat, belum sholat maka diomeli terus, dan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik. Ini teorinya demikian. Namun ya banyak orang tua enggak tahan juga. Dumeli enggak menyat-menyat ya tangannya diseret. Non aslinya berdasarkan hadis itu selama 3 tahun itu cuma boleh cerewet, enggak boleh menggunakan tangan, menggunakan pemaksaan dan kekerasan. Namun pokoknya diceraiti, komentari, terus pokoknya sampai diceramahi, terus sampai berangkat sholat. Sebelum berangkat pokoknya ceramahnya enggak selesai. Mafariku bainahum fil madajik, dan pisahkanlah ketika anak sudah 10 tahun, pisahkanlah di antara mereka tempat tidur mereka, ya, antara tidur anak laki-laki dengan anak perempuan. Maka hadis ini dalil ya, tidak bolehnya ada ikhtilat antara saudara sekandung pada saat berusia 10 tahun. Ya, maka apalagi jika antara bukan saudara kandung. Yang saudara kandung saja disuruh untuk dipisahkan secara tegas. Ini tempatnya sebelah sana, ini tempatnya sebelah sini. Maka kalau bukan saudara kandung, maka min babil aula wa aula. Ya, maka hadis ini diantara dalil menunjukkan terlarangnya ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kemudian fi syurutiha, syarat sah salat. Syarat sah salat ada 9. Pertama, dia adalah seorang muslim, tidak sah salat dari orang kafir karena orang kafir batal semua, sia-sia semua seluruh amalnya. Kemudian yang kedua, berakal tidak gila, maka tidak sah salat dari orang gila karena dia tidak mendapatkan beban syariat. Tentang apa itu syarat sholat di catatan kaki, yallati yatawakaf alaiha sihhatu sholati, yang dimaksud dengan syarat sholat adalah hal-hal yang sangat tergantung dengannya sah dan tidaknya sholat. Al-bulughu baligh, maka tidaklah wajib sholat atas anak kecil sampai dia baligh, akan tetapi ketika dia kecil dia diperintahkan untuk sholat saat berumur 7 tahun, dan ada kekerasan fisik atau ada tindakan fisik gara meremehkan sholat saat dia sudah berusia 10 tahun, mengingat hadis muru auladakum bisolati li sab'in, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat saat berusia 7 tahun. Kemudian taharah dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Namun taharah ini adalah syarat ma'al kudrati, jika ada kemampuan untuk melakukannya. Maka jika tidak ada kemampuannya, tidak apa-apa, boleh ditawar. Boleh salat dalam keadaan tidak toharah dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan ketika membahas wudu, ya, mau berwudu harusnya idealnya berwudu tidak ada maka tayamum, tidak ada air, tidak ada sa'id, ya sudah tetap salat sebelum waktunya berakhir, meskipun tidak berwudu dan tidak tayamum. Sehingga di sini dikatakan ini adalah wajib atau syarat ma'al kudroh jika ada kemampuan untuk mewujudkannya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari yang dibawakan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda, Allah tidak menerima salatan bi ghairi tuhurin, salat tanpa taharah terlebih dahulu. Kemudian tibanya waktu salat yang telah ditentukan, mengingat firman Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sehingga salat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman, mauqutan, yang telah ditentukan waktunya. Ditambah hadis Jibril, setelah Nabi pulang dari Mi'raj, maka Allah tugasi Jibril untuk mengajari Nabi tentang waktu salat, waktu-waktu salat. Maka Jibril mengajari Nabi sholat dengan cara praktek langsung 2 hari. Di hari pertama Jibril bersama Nabi sholat di awal waktu, di hari kedua di akhir waktu. Hadis Jibril ketika dia mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat lima waktu. Ya, hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu, kemudian setelah hari kedua selesai, maka Jibril berkata kepada Nabi, "Ma baina hadainil waqtaini waqtun." Waktu antara dua waktu ini, di hari pertama dan hari kedua, itu adalah waktun, adalah waktu sholat untuk masing-masing sholat. Dan Jibril ketika mengimami Nabi SAW, dia mulai sejak zuhur. Jadi hari pertama itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oleh karena itu, para ulama fikih biasa kalau membahas tentang sholat, itu biasanya dimulai dari duhur. Di buku-buku fikih, misalnya waktu sholat, maka pembahasannya dari duhur. Termasuk di bab yang lewat, di bab asalis tentang mawakiti sholat, maka dimulai dengan sholat duhuri. Kenapa tidak dimulai dengan sholat subuh? Ya, itu merupakan awal hari. Namun kenapa kegemaran para ahli fikih memulainya dengan waktu zuhur? Jawabannya adalah karena dengan itulah Jibril ngajari Nabi waktu sholat. Dimulai dari zuhur. Maka ketika para ulama fikih ngajari kita waktu sholat juga sama. Dimulai dari zuhur dalam rangka mengikuti Jibril. Yang ngajari waktu sholat kepada Nabi dimulai juga dengan zuhur, tidak dengan subuh. Fala tasyu, maka tidaklah sah sholat yang dilakukan sebelum tibanya waktu sholat. Demikian juga tidak sah sholat yang dikerjakan setelah keluarnya illa liudrin, kecuali karena udzur, ketiduran atau kelupaan. Maka kalau untuk sebelum waktunya, maka tidak ada pengecualian. Orang karena kelupaan, sholat sebelum waktunya. Waktunya belum tiba. Maka tetap harus dia ulangi pada waktunya yang benar. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum waktunya, meskipun karena lupa. Maka tidak ada pengecualian. Namun kalau setelah waktunya, maka itu tidak sah dan tidak boleh kecuali karena udzur. Kemudian menutup aurat, dan ini adalah sebuah syarat ma'al qudrah jika ada kemampuan. Jika ada seorang muslim ditawan orang kafir, ditelanjangi, diikat, ya sudah, gimana sholatnya? Tetap sholat meskipun dalam kondisi telanjang. Sutratul aurat, menutup aurat jika ada kemampuan. Dan syarat minimal untuk menutup aurat, bisyai'in, dengan sesuatu kain atau semacam itu yang la yashiful basyarota, yang tidak transparan. Sehingga bisa mendeskripsikan basyaroh, kulit. Definisi transparan dalam yang disampaikan oleh para fuqaha, kain itu adalah kain transparan, manakala warna kulit si pemakai bisa terlihat di balik kain. Oh, dia kulitnya kuning, dia kulitnya hitam, dia kulitnya sawo matang, itu kelihatan. Maka jika terlihat, atau bisa ditebak dengan melihat, dengan mengamati kainnya, maka itu berarti transparan. Dan transparan berarti tidak menutup aurat. Mengingat firman Allah Ta'ala, "Ya Bani Adam, khudhu zinatakum ingda kulli masjid." Wahai anak keturunan Adam, wahai seluruh manusia, ambillah zinatakum, zinah kalian, penghias kalian, yang mempercantik tampilan fisik kalian, ingda kulli masjid, setiap kali kalian mengerjakan sholat. Tentang makna zina takum untuk ayat ini, terdapat dua penjelasan ahli tafsir tentang maksudnya. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan pakaian zina, pakaian yang mempercantik tampilan fisik, adalah pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat. Karena manusia itu jika auratnya ditutup dengan kain, maka baguslah tampilan fisiknya. Dan semua manusia yang auratnya tidak ditutupi, itu ganteng, itu jadi enggak ganteng. Maksudnya ganteng, telanjang, enggak ganteng. Gantengnya hilang. Nah, maka berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan zinatakum, pakaian yang menutupi, yang memperbagus tampilan fisik kalian adalah pakaian yang menutup aurat. Kemudian pendapat yang kedua dari pendapat yang kedua dari ahli tafsir tentang makna ayat ini, pakailah pakaian yang memperbagus tampilan fisik kalian lebih dari sekedar menutup aurat. Karena tampilan fisik, bagusnya tampilan fisik seorang manusia itu akan sempurna manakala dia berpakaian lebih dari sekedar menutup aurat. Kalau cuma sekedar sarungan, ketutup pusar sampai lutut, ya udah kelihatan gantengnya, namun ya belum belum maksimal. Kalau dia sudah pakai kaos, pakai kemeja macam-macam, nah ini baru ganteng tulen, ya. Maka penjelasan yang kedua adalah pakaian yang memperbagus penampilan fisik kalian lebih dari sekedar menutup aurat. Dan penjelasan yang kedua, yaitu yang dipilih oleh Abu Labbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala dan sejumlah ulama tafsir lainnya. Maka jika kita mengambil, jika kita mengacu pada penjelasan ahli tafsir yang kedua, maka ayat ini adalah dalil wajibnya orang ketika mau sholat memakai pakaian lebih dari sekedar menutup aurat. Jika lebih dari sekedar menutup aurat adalah wajib, maka ini dalil menutup aurat wajib. Jika lebih dari sekedar menutup aurat hukumnya wajib berdasarkan ayat, maka menutup aurat jelas wajib. Maka baik tafsiran yang pertama ataupun tafsiran yang kedua, dua-duanya menunjukkan wajibnya menutup aurat untuk sholat. Mau pakai tafsiran pertama, tafsiran kedua sama saja. Menghasilkan kesimpulan yang sama, memakai pakaian yang menutup aurat, hukumnya wajib dalam sholat. Kemudian, sabda Nabi SAW, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah balig, yang tanda balignya adalah haid, kecuali dengan dia memakai khimar, memakai kerudung. Di catatan kaki nomor 4, yang dimaksud dengan haid di sini, alati balagat sinat taklib, yang sudah sampai usia taklib mendapatkan beban syariat. Dan aurat laki-laki yang sudah balig antara pusar sampai lutut, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, jika engkau salat dengan menggunakan satu kain saja di masa sahabat Nabi, di masa Nabi, karena kemiskinan yang demikian akut, banyak orang itu berpakaian cuma sekedar satu lembar kain panjang. Kain panjang segi empat untuk nutup tubuh. Itu tak, tidak ada yang lain. Termasuk orang yang berkecukupan di masa Nabi, itu orang yang punya dua kain untuk menutupi badannya. Itu artinya orang mampu. Nah, itu orang mampu. Orang yang tidak mampu, itu cuma punya satu kain. Karena demikian akutnya kemiskinan, yang ada. Dan itu semua tidak menghalangi mereka untuk jadi orang-orang yang taat. Ya, maka kemiskinan bukan pokok masalah sebenarnya untuk orang-orang yang memiliki iman. Maka Nabi katakan, jika engkau sholat cuma menggunakan satu kain saja, maka satu kain tersebut boleh jadi ingkana wasi'an, jika dia lebar sekali, segi empat panjang, lebar. Faltahib bihi, maka jadikanlah dia untuk, maka hendaklah engkau berselimut dengannya, maka seakan-akan tertutuplah badan dari atas sampai bawah dengan satu kain tadi. Kalau berselimut dengannya artinya tertutup dari atas, dari pundak sampai kaki atau ya, kurang lebih demikian. Wa in kana dayyiqan, dan jika cuma punya satu kain ya, segi empat itu cepat. Enggak bisa untuk kemulan. Nah, kalau untuk kemulan atas bawah kelihatan semua. Maka fatazir bihi, maka gunakanlah kainmu tersebut untuk dalam bentuk bersarung. Maka cuma artinya tutupilah bagian bawah badan. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ketika sholat wajib tutup aurat, dan aurat laki-laki dalam sholat ini tadi fattazir bi, bersarung dengannya. Dan yang bersarung dengannya itu ya tertutupi pusar sampai ya, di bawah lutut. Wal aula, dan yang lebih baik, wal afdal, dan yang lebih utama, hendaklah yuja'al, diletakkan ala atiqihi, di pundak, syai'an nathiyab, ada satu kain yang menutupi pundak. Karena Nabi SAW melarang seorang itu sholat dengan menggunakan satu kain, dengan menggunakan kain yang tidak ada satupun kain menutupi pundaknya. Nah, berkaitan dengan masalah menutupi pundak, apa hukumnya? Maka pendapat yang diambil oleh penulis buku ini, hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, karena beliau di sini penulis mengatakan wal aula wal afdal, yang lebih baik dan lebih utama ada sesuatu yang menutupi pundak ketika seorang laki-laki sholat pakai kaos atau apa. Ya. Maka Nabi larang ke orang sholat ya, cuma sarungan. Habis mandi, mandi asar itu, sebagian praktek sebagian kaum muslim di tempat kita. Nah, ya, pulang dari sawah, mandi jebur-jebur, pakai sarung, sarungan tok, terus sholat, asar. Nah, makin ini Nabi larang. Nabi perintahkan ada, harus ada sesuatu yang menutupi pundak. Ya, pakai sarung, pakai hem atau apa, sehingga ada sesuatu yang menutupi pundak. Nah, ini hukumnya menurut jumhur ulama, hukumnya mustahab. Dan ini nampaknya yang diambil oleh penulis buku ini. Ya, pendapat yang lain mengatakan hukumnya wajib jika mampu. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih tepat, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Wajib untuk memberikan sesuatu yang menutupi pundak dalam sholat jika ada kemampuan. Tapi kalau tidak ada kemampuannya sudah, tidak apa-apa. Cuma memang punyanya sarung, tidak ada lagi yang lain. Kaos enggak punya, baju enggak punya, koko yang enggak punya, cuma punya sarung satu lagi. Ya sudah enggak apa-apa. Namun masa ada sih? Orang miskin di tempat kita enggak sampai semiskin itu. Nah. Orang miskin di tempat kita enggak sampai semiskin itu. Ya mestilah punya minimal kaos partai atau apa kan ya. Yang gratisan mesti punya. Namun seadanya sama sekali tidak ada, maka ya, hukumnya boleh sebagaimana tadi sabda Nabi kepada Jabir, wa in kana dayyiqan fatazir bihi, Jika memang cuma jubah, cuma cukup untuk bersarung tanpa ada yang menutupi pundak, ya sudah. Pakai itu untuk bersarung, pundak terlihat tidak apa-apa. Wal mar'atu dan perempuan seluruh badannya adalah aurat dalam sholat kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Kecuali jika dia sholat di depan atau bisa dilihat laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, fa innaha, maka dia tetap menutupi seluruh badannya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu aurat. Ya, yang hadis ini dalil bahasanya hukum asal semua badan perempuan wajib ditutupi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah dewasa kecuali dengan khimar. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, menjauhi najis yang ada di badan, pakaian dan tempat salat. Buqa'ah di sini maknanya tempat salat, namun ini wajib dan jadi syarat ma'al kudrah jika ada kemampuan. Artinya bisa ditawar. Jika memang tidak memungkinkan karena semuanya di situ, kencing di situ, di tempat tidur itu, berak juga di situ, ya, maka tidak bersih dari najis, tidak apa-apa. Tetap sholat meskipun badan najis. Tetap sholat meskipun pakaian terkena najis, dan seterusnya. Maka adanya najis bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Tentang Al-Mudatsir ayat yang ke-8, tentang tafsiran untuk surat Mudatsir ayat yang ke-8 disampaikan oleh Ibnu Jauzi di Zadul Masir, ada 8 penjelasan ahli tafsir tentang maknanya. Ya, salah satunya adalah yang dipakai di sini, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Di sini yang dimaksud adalah pakaian sesungguhnya. Tafsiran yang lain, wa thiyabaka fatahhir, maknanya adalah hatimu bersihkanlah dari penyakit kemusyrikan dan yang lainnya. Dari delapan tafsiran tersebut, tafsiran yang lain, salah satu tafsiran untuk ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, maksudnya adalah wa thiyabaka faqassir, dan pakaianmu tinggikanlah, jangan isbal. Jangan isbal. Salah satu makna atau tafsiran untuk ayat ini, maknanya wa thiyabaka faqassir, jangan isbal, tinggikan kainmu. Sehingga ujung kainmu berada di atas mata kaki. Wahai laki-laki. Kemudian demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah diri kalian dari kencing karena mayoritas orang yang mendapatkan siksaan di alam kubur gara-gara masalah kencing. Demikian juga sabda Nabi kepada Asma berkaitan dengan darah haid yang mengenai kain, tahutuhu, keriklah. Tsumma tukrisuhu, kemudian peraslah bilma dengan air, tsumma tandahu, kemudian bilaslah dengan air. Sumatu salifi, kemudian engkau bisa sholat dengan menggunakan kain tersebut. Ini berkaitan dengan wajibnya membersihkan pakaian dari najis. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ketika ada orang Arab badui kencing di masjid, Nabi katakan, ariku ala baulihi sijilan min ma'in, tuangkanlah pada kencingnya satu ember berisi air. Maka di sini dalil bersihnya tempat sholat dari najis. Ya, kalau tanazzau anil baul, ini dalil bersihnya badan dari najis. Kemudian istiqbalul kiblat ma'al kudrah, menghadap kiblat, namun ini juga bisa ditawar ma'al kudrah jika ada kemampuan. Ketika tidak ada kemampuan karena seorang muslim ditawan oleh orang kafir, kemudian diikat dengan posisi tidak menghadap kiblat, maka tetap sholat meskipun tidak menghadap kiblat. Ingat firman Allah Ta'ala, فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan hadis Jika engkau mau berdiri mengerjakan salat, fa'asbiril wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Sumastaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Dan kesembilan, niat disini diletakkan sebagai syarat. Dan niat ini tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Kalau yang lain bisa gugur, ma'al kudroh, ma'al kudroh, ma'al kudroh. Jika mampu, jika mampu, jika mampu. Nah, kalau niat, enggak dikatakan demikian. Niat ma'al kudroh, nah, itu enggak. Tidak niat ma'al kudroh, namun niat. Dan ini tidak ada tawar-menawar, tidak bisa gugur, bihalin dalam kondisi apapun. Mengingat hadis Umar, innamal a'malu binniyat, amal-amal itu tergantung niat, dan niat itu letaknya di hati, dan pengertian niat adalah tekad untuk melakukan sesuatu, dan tidak dituntunkan untuk melafalkan niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafatkan niat, dan tidak terdapat dari satupun sahabat yang melakukan semacam itu, melafatkan niat ketika mau mengerjakan sholat. Kemudian poin yang keempat tentang rukun sholat. Rukun adalah unsur yang tatakawan membentuk satu ibadah. Dan tidaklah sah ibadah kecuali dengan melaksanakan rukun. Beda antara rukun dengan syarat. Kalau syarat terletaknya sebelum ibadah. Wastamiru ma'aha, dan harus terus bersama ibadah tersebut sampai selesai. Terus bersamanya, tadi disyaratkan menghadap kiblat. Maka menghadap kiblatnya itu harus terus sampai salat selesai. Bersih dari najis. Bersih najisnya disyaratkan harus terus demikian keadaannya bersih dari najis sampai selesainya ibadah. Sedangkan rukun, maka dia adalah unsur tastamilu alaih al-ibadah, yang membentuk ibadah berupa perkataan dan perbuatan. Maka kalau rukun itu di dalam ibadah, kalau syarat itu di luar ibadah, lebih tepatnya sebelum ibadah. Nah, rukun sholat ada 14. Nah, rukun ini tidaklah gugur, tidaklah dimaafkan, baik ditinggalkan dengan sengaja, ataupun lupa, ataupun tidak tahu. Semuanya harus dikerjakan. Tidak tahu bukan alasan, lupa juga bukan alasan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berdiri ketika sholat fardu. Alal qadir, bagi orang yang mampu, dan berdirinya hendaknya muntasiban, berdiri tegak. Yang dimaksud dengan berdiri tegak bukan berdiri bersandar. Nah, ini ada tiang, berdirinya ya berdiri, namun berdiri sambil punggungnya di tiang. Ini tidak muntasiban. Maka berdiri, dan berdirinya harus berdiri tegak, tegak dengan badannya sendiri. Nah, tidak sandaran tembok, tidak sandaran tiang. Mengingat firman Allah, waqumu lillah, kerjakanlah salat dengan berdiri untuk Allah, qanitin dengan keadaan diam. Dan sabda Nabi kepada Imran bin Husain yang ketika itu dalam keadaan sakit bawasir, ambeien. Nabi katakan kepada Imran yang dalam kondisi sakit, shaliqa iman. Kerjakanlah sholat sambil berdiri. Maka hukum asal orang sakit, sholatnya tetap harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, tidak baru. Tidak kemudian mentang-mentang saya sakit, kemudian langsung sholat sambil duduk. Tidak. Ini sabda Nabi kepada sahabat yang sakit. Sholat sambil berdiri. Karena sebagian orang dikira begitu sakit, mau mampu berdiri atau tidak, pokoknya langsung duduk. Itu tidak benar. Ini sabda Nabi kepada sahabat yang sakit. Maka semata-mata sakit itu bukan udzur untuk tidak berdiri untuk mengerjakan sholat, bukan udzur untuk sholat dengan berdiri. Orang sakit itu boleh tidak sambil berdiri jika tidak mampu sholat sambil berdiri. Jadi Yang jadi pokok masalah itu bukan sakitnya, namun apanya? Ketidakmampuan untuk sholat sambil berdiri. Fa'ilam tastati, jika engkau tidak mampu sholat sambil berdiri, faqa'idan, maka boleh sholat sambil duduk. Fa'ilam tastati, jika tidak mampu, fa'ala janbin, maka sholatlah sambil miring ke kanan. Ya, miring ke kanan artinya kepala menghadap utara, miring ke kanan. Fa'intar kal qiyam, jika dia tidak berdiri dalam salat fardu, li'udrin, karena satu alasan, ya, li'mardin, karena penyakit, au li'khaufin, karena sakit, au khaufin, atau karena kondisi ketakutan, semisal perang. Maka perang posisinya mengharuskan untuk, nah, boleh jadi posisi duduk, apa boleh jadi posisi apa, tengkurap, tiarap, non sholat tetap baru sholat. Ketika dikhawatirkan ini perang tidak selesai sampai kecuali waktu sholat sudah berakhir dan ini tidak bisa dijamak, maka boleh sholat sambil tiarap. Maka boleh sholat sambil tiarap atau yang lainnya. Fa inna yu'daru bidzalik, maka itu dimaklumi. Dan dia sholat sesuai dengan kondisinya, boleh jadi sambil duduk atau sambil berbaring. Adapun untuk sholat sunnah, rawatib, duha, sholat malam, maka berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah, tidak wajib. Boleh saja orang ba'diyah atau qobliyah sambil duduk, itu boleh. Walaysa ruknan, dan bukan rukun untuk sholat sunnah. Akan tetapi jika seorang memilih sholat sambil berdiri, afdal, itu lebih utama daripada sholat sambil duduk, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul qa'id, sholat orang sambil duduk, itu pahalanya separuh sholat orang yang dengan berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Ihram artinya mengharamkan. Takbir ini disebut takbiratul ihram karena dengan takbir ini haramlah sesuatu yang sebelumnya tidak haram. Haramlah sesuatu yang sebelumnya tidak haram. Sebelum takbiratul ihram, mau makan-makan, mau ngemil, mau ngobrol-ngobrol, silakan. Dan begitu takbiratul ihram, maka ngemil yang semula halal jadi haram. Ngobrol yang semula boleh menjadi terlarang. Maka dia disebut ihram. Takbiratul ihram fi awaliha, di awal sholat. Dan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. La yujizi'u ghairuha, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tidak bisa diterjemahkan. Allah Maha Besar. Atau diganti dengan lafaz yang lain yang sama-sama bahasa Arab dan itu semakna. Itu tidak diperbolehkan. Mengingat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu atau misalnya diganti dengan Allahu a'zam, Allahu ajallu, Allahu a'azzu, ini tidak bisa digantikan. Dan ini pendapat jumhur ulama menyelisih Hanafiyah yang membolehkan dan mensahkan takbiratul ihram dengan selain kata-kata Allahu Akbar, asalkan semakna. Maka boleh dengan Allahu A'zam, Allahu Ajallu, itu pendapat Hanafiyah. Dan ini pendapat yang lemah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang mengerjakan salat dan Nabi nilai jelek salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza qumta ila salati fakabbir." Jika engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka bertakbirlah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahrimu hatakbiru." Itu kurang ya kalau dicetakan saya. "Tahrimu atakbiru." Maka yang mengharamkan semula sesuatu yang semula adalah halal adalah dengan takbir. Nah, apa al dikata-kata takbir ini? Tahrimu at-takbiru itu al dikata-kata takbir di sini statusnya ala apa? Maka Hanafiyah mengatakan alnya di situ adalah al-jinsiyah. Maka semua ungkapan, semua frase, semua kata-kata yang di situ maknanya memahabesarkan Allah, memahagungkan Allah. Oleh karena itu mereka mengatakan karena alnya di sini al-jinsiyah, maka boleh Allahu Akbar, boleh Allahu A'zam, boleh Allahu Ajallu. Yang penting isinya adalah takbir memahabesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini alasan Hanafiyah kenapa membolehkan kata-kata selain Allahu Akbar. Namun jumhur fuqaha, jumhur ulama mengatakan bahasanya al di sini adalah al-ahdiyah. Li'ahdi dhihni. Ini bukan al-jinsiyah, namun al-ahdiyah. Ini adalah artinya satu takbir tertentu yang sudah dikenal. Ini, takbir tertentu yang sudah dikenal. Dan takbir apa itu? Takbir tertentu yang sudah dikenal. Kalimat Allahu Akbar. Dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan al di sini adalah al Ahdiyah. Sehingga yang dimaksud dengan takbir bukan semua takbir, semua ungkapan memahabesarkan dan mengagungkan Allah, namun yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal ketika orang itu sholat adalah satu kalimat takbir tertentu yang sudah dikenal, yaitu ucapan Allahu Akbar sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi. Dan seumur umur Nabi tidak pernah takbiratul ihram kecuali dengan Allahu Akbar, dan itulah yang dimaksudkan. Maka takbir yang dikenal itu yang dikenal dalam praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahlil wa taslim, dan yang menyebabkan halal adalah ucapan salam. Yang menyebabkan halal sesuatu yang semula haram dalam sholat jadi halal, ini sebabnya adalah ucapan salam. Maka ngobrol, makan, minum yang dalam sholat itu hukumnya haram, setelah salam hukumnya jadi halal. Falatan akidus sholatu biduni takbiri, maka sholat tidaklah ada tanpa takbiratul ihram. Maka jika orang itu mau sholat namun tanpa takbiratul ihram, maka para ahli fikih tidak mengatakan sholatnya tidak sah. Namun mereka mengatakan sholatnya layan aqid, sholatnya tidak ada. Bukan tidak sah, namun tidak ada. Karena yang namanya sah itu setelah ada. Ini ada, yang namanya batal itu ada dulu. Ada namun batal. Ada sesuatu yang masuk, ya, terjadi padanya sehingga batal lah. Namun kalau sama sekali memang tidak ada, maka tidak bisa dikasih sifat batal. Yang bisa dikasih penilaian batal, manakala sesuatunya itu ada dulu. Ya, misalnya sholat, misalnya puasa. Misalnya puasa, orang itu puasa, sejak terbit fajar dia puasa. Nanti siang-siang minum es, nah itu batal. Karena puasanya ada, kemudian dia batalkan. Adapun orang yang sejak fajar itu memang tidak niat puasa, nah itu tidak kita katakan batola saumuhu. Enggak ada puasanya, enggak bisa kita katakan batal puasanya. Enggak ada. Maka namun kita katakan la yasumu, tidak puasa. Tidak puasa. Namun kalau orang yang memang niat puasa kemudian duhur dia membatalkan dengan sengaja, makan dengan sengaja, maka abtala saumahu, batala saumuhu. Dia membatalkan puasanya dan batalah puasanya. Sehingga ketika orang itu mau sholat tanpa takbiratul ihram, tidak kita katakan batolat sholatuhu, namun dalam bahasa fikih la tan'aqidu sholatuhu. Sholatnya tidak ada. Kemudian membaca surat Al-Fatihah murattaban dan harus urut. Harus urut. Alhamdulillah Rabbil Alamin dulu, Bapak Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Baca surat Al-Fatihah semua 7 surat, 7 ayatnya dibaca namun dibalik-balik. Tidak sah. Fikuli rokaten, untuk semua rokaat, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Wistasna min dhalika, namun ada yang mendapatkan pengecualian, yaitu masbuk. Kapan? Jika dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, ini pertama. Yang kedua, jika dia mendapatkan berdiri bersama imam, namun lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Namun tidak memungkinkan baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Begitu dia selesai takbiratul ihram bareng dengan imamnya, imamnya rukuk. Kemudian demikian juga ada pengecualian berkaitan dengan kewajiban membaca surat Al-Fatihah untuk makmum dalam salat jahriyah. Ya, maka di sini pendapat penulis, apakah penulis buku ini makmum salat jahriyah tidak wajib baca Al-Fatihah. Dia mendapatkan pengecualian. Akan tapi seandainya dia berusaha untuk membaca Al-Fatihah di titik-titik diamnya imam, maka itu satu hal yang lebih baik, akhdan bil ahwat, dalam rangka mengambil tindakan hati-hati. Namun perlu diperhatikan, imam tidaklah dituntunkan untuk diam antara setelah selesai Al-Fatihah dan sebelum surat. Karena dasar yang menjadi landasan sebagian ulama untuk menganjurkan diam antara selesai Al-Fatihah dan surat, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Namun seandainya orang itu bermakmum kepada seorang imam yang menilai masuknya hal tersebut, sehingga ketika dia selesai Al-Fatihah, setelah amin, dia diam agak lama. Aslinya kita tidak setuju dengan diamnya ini. Namun kalau ternyata imamnya diam, manfaatkanlah. Manfaatkanlah. Ini bukan inkonsisten. Ini katanya tadi enggak masuk. Ini kok malah dimanfaatkan. Maka hukum antara sebelum terjadi dengan setelah terjadi itu berbeda. Hukum antara sebelum terjadi dan setelah terjadi itu berbeda. Sebelum terjadi, sebelum dilakukan, ditanyakan, perlukah diam? Jangan. Kalau sudah terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh makmum dalam hal tersebut? Ya manfaatkanlah kesempatan yang diberikan oleh imam. Maka bacalah Al-Fatihah ketika itu. Maka hukum yang semisal itu, misalnya sebagian saudara kita kaum muslimin tidak sabar dengan penguasanya yang kafir, ya, mereka tanpa melihat kemampuannya kemudian melakukan pemberontakan. Dan untuk memberontak tidak cukup hanya sekedar kafirnya penguasa, namun ada kemampuan militer yang ini dan semacam itu. Maka jika belum terjadi, kita katakan jangan. Jika belum terjadi, kita katakan jangan. Meskipun penguasanya kafir, kita mampu enggak. Nanti perang berkepanjangan dan sebagainya itu, motoknya jauh lebih besar daripada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang kafir tadi. Karena syarat memberontak bukan hanya sekedar penguasanya kafir, namun adanya kemampuan militer yang memadai sehingga penggulingan kekuasaan itu tidak berjalan lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Namun seandainya sudah terjadi, kemudian saudara kita kaum muslimin dizalimi oleh orang kafir, ya dibantu. Bantu, berikan bantuan, bantuan persenjataan, bantuan obat dan seterusnya, bantuan makanan, bantu, wajib membantunya. Maka hukum setelah terjadi dengan sebelum terjadi lain. Maka ketika baru mau dilakukan, jangan, tidak perlu diam antara Al-Fatihah dan surat. Namun ketika kok ada yang diam, ya, imamnya realitanya demikian, ya, maka manfaatkanlah diamnya imam untuk membaca Al-Fatihah. Dan rukuk di setiap rakaat mengingat firman Allah Ta'ala, wahai ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Demikian juga sabda Nabi kepada orang yang jelek sholatnya, ketika Nabi ajar sholat yang benar, dan rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukuk. Dan bangkit dari rukuk dan iktidal dalam keadaan berdiri tegak, berdasarkan sabda Nabi kepada dalam hadis orang yang jelek sholatnya, rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah sehingga engkau iktidal dalam keadaan berdiri tegak. Dan sujud, sebagaimana firman Allah, wasjudu dan bersujudlah kalian. Demikian juga sabda Nabi kepada orang yang jelek sholatnya, summa sujud, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam sujud. Dan hendaknya sujud dan sujud dalam setiap rakaat itu sebanyak 2 kali. Dan sujud itu di atas atau dengan menggunakan 7 anggota tubuh yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud dengan menggunakan 7 tulang, dahi, dan Nabi beri isyarat dengan tangannya ke hidungnya, artinya dahi dengan hidung dihitung 1, 2 tangan, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung telapak, 2 telapak kaki. Kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang jelek sholatnya, kemudian bangkitlah sehingga engkau tenang dalam keadaan duduk. Dan tumaknina dalam semua rukun. Yang dimaksud dengan tumaknina adalah asukunu, tenang. Dan apa tolak ukur minimal tumaknina? Watakunu, dan itu adalah dengan sekedar membaca yang wajib dalam setiap rukun. Yang wajib dalam setiap rukun. Rukun berdiri. Maka tenang di situ, tumaknina di situ, ya bisa cukup untuk membaca Al-Fatihah. Ketika rukuk, ya, maka cukup untuk membaca bacaan rukuk sekali. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang jelek sholatnya di semua rukun agar tumaknina, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulang sholatnya yang dia ini sholatnya jelek gara-gara dia tidak tumaknina dalam rukun-rukun yang dia kerjakan. Dan tasahud akhir, mengingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami katakan sebelum tasahud diwajibkan kepada kami. Maka ketika itu yang kami ucapkan, assalamu alallah min ibadihi, keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mengucapkan assalamu alallah, akan tapi ucapkanlah atahiyatulillah dan seterusnya. Maka perkataan beliau sahabat Ibnu Mas'ud, qabla ayyufradha, sebelum diwajibkan, ini menunjukkan bahasanya bacaan tasahud akhir itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian duduk untuk tasahud akhir karena perbuatan Nabi dan rutinitas Nabi terus menerus melakukannya. Ditambah sabda Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Kemudian ucapan salam, Nabi katakan, wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram dalam sholat adalah ucapan salam. Dengan mengucapkan ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, dan ke arah kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian urut di antara rukun-rukun di atas sebagaimana telah lewat penjelasannya, karena Nabi mengerjakan sholat selalu urut, dan Nabi katakan sholu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Dan di sini bukanlah berarti menyuruh untuk muni usalli, untuk mengucapkan usalli fardul maghribi. Sebagian orang membodohi orang bodoh, memanfaatkan kebodohan orang yang bodoh, mengucapkan usalli fardul maghrib itu ada dalilnya. Dan dia bacakanlah hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Muni usalli. Memangnya Nabi orang Jawa pakai muni usalli. Maka itu betul-betul memanfaatkan kebodohan orang bodoh. Dan ini satu hal yang nyata. Orang kampung di biar mantap baca usalli itu di dicekok dalil ini sallu kama ra'aitumu muni usalli. Wa alama al-musi'a fi salatihi, dan Nabi ajarkan kepada orang yang jelek sholatnya dengan Nabi katakan thumma, kemudian ruku'lah, kemudian bangkitlah dari ruku' dan seterusnya. Alati tadulu ala tartib, yang kata-kata thumma ini menunjukkan dan mengisyaratkan harus adanya urutan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ba'aru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada larangan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dengan suara pelan berbarengan dengan bacaan Al-Fatihah imam? Untuk ulama yang mengambil mazhab Syafi'i yang mewajibkan makmum meskipun dalam salat jahriyah untuk tetap membaca Al-Fatihah, maka hal ini tidak terlarang. Namun kalau di salat jahriyah, ada seorang yang mengambil mazhab Syafi'i dalam masalah ini wajib baca Al-Fatihah, dan dia tahu imamnya itu memberikan saktah, memberikan diam, maka seharusnya dia memanfaatkan, cukup dia manfaatkan diamnya imam. Namun jika dia mengambil mazhab Syafi'i yang mengharuskan dalam makmum jahriyah sekalipun untuk tetap membaca Al-Fatihah dan imamnya tidak memberikan saktah, maka dia bebas kapan mau membaca Al-Fatihah. Dia wajib baca Al-Fatihah, bisa kemudian dia dengan membarengi imam atau ketika imam baca surat. Apabila tidak sempurna dalam mengerjakan sholat, misal rukun ada yang kurang, apakah dapat menggugurkan kewajiban sholat? Jika maksudnya rukunnya itu tertinggal, harusnya sujud dua kali cuma sekali, ya, maka apakah telah menggugurkan kewajiban sholat? Jawabannya belum gugur. Sholat batal. Maka sholat terus diulangi. Jika dia sadarnya setelah selesai sholat. Jika dahulu pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, sudah balik dan tahu hukum meninggalkan sholat, apakah cukup dengan tobat atau mengganti sholat tersebut? Ya, maka jawabannya itu menimbang pembahasan tentang apa hukum orang meninggalkan sholat. Kalau menurut ulama yang mengatakan meninggalkan sholat setahun tidak pernah sholat, itu kafir. Kemudian setelah itu dia insaf, maka ya, sholat tidak bisa dikodok. Sholat tidak bisa dikodok. Karena itu membatalkan iman, maka Tidak ada qadha salat. Namun jika kemudian mengambil pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan itu kefasikan dan bukan pembatal keimanan, maka dalam hal ini yang tidak menilai itu adalah sebuah kekafiran, berselisih pendapat apakah bisa diqadha ataukah tidak. Jumhur mengatakan qadha, salat yang tertinggal itu harus dibayar dengan cara diqadha. Namun sebagian ulama, Ibn Hazm dan demikian juga dipilih oleh Abdul Abbas Ibn Taimiyah, tidak bisa diqadha, sehingga cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salat dan memperbanyak kualitas salat dan memperbanyak salat sunnah. Ada salat berjamaah baca imam dijaharkan, makmum membaca apakah sebelum sesaat atau setelah imam membaca Al-Fatihah? Jawabannya longgar. Anda bisa memilih dimanapun yang Anda inginkan. Dalam buku-buku Syafi'iyah, pengertian tumaknina berhenti atau diam sebentar sekedar bacaan subhanallah setelah membaca zikir pada rukun salat seperti sujud, ruku, itidal, apakah ini ada dasarnya. Bahkan ini yang di definisi ini yang dipilih oleh penulis tentang tadi pengertian tumaknina itu adalah adanya waktu untuk membaca bacaan di masing-masing gerakan. Namun cukup yang wajib yaitu sekali. Maka pertanyaan di sini dan itu yang ada di buku-buku Syafi'iyah dan itulah yang dimaksudkan, bukan sebagaimana yang ada dalam teks pertanyaan. Jadi dikatakan diam sebentar sekedar membaca subhanallah setelah membaca zikir. Bukan demikian. Ini diam sebentar sejenak setelah membaca zikir. Definisi tumaknina di fikih-fikih Syafi'iyah, dan ini yang diambil oleh penulis buku Fikih Muyassar, tumaknina adalah adanya waktu ketika rukuk yang seandainya waktu tersebut dimanfaatkan cukup untuk membaca zikir yang wajib. Dengan catatan dibaca dengan baik dan sempurna. Tidak kemudian bacanya juga ngebut. Rukuk sekedar membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Namun dia sekedar cukup bisa kemudian baca Subhana Rabbiyal Azim. Terus kemudian berdiri. Maka kalau apakah ada dasarnya, wallahu ta'ala a'lam, apa yang jadi dasar untuk definisi ini? Yang jelas tumaknina secara bahasa artinya tenang, atau definisi yang lain tentang tumaknina yaitu pada saat posisi tersebut semua tulang pada tempatnya yang tepat. Itu pendapat yang lain tentang pengertian tumaknina. Ketika rukuk, maka posisi tulang itu sudah sesaat dalam posisi rukuk semua. Belum baru mau jadi rukuk, sudah langsung berdiri. Maka ini berarti tidak tumaknina. Sahkah salat menggunakan kaos kaki di mana pakaian yang dipakai tidak menutupi sampai telapak kaki? Ya, maka pakaian wanita tidak menutupi sampai mata kaki, kemudian ya, itu digantikan dengan kaos kaki. Maka ala kulli hal, sebenarnya yang lebih hati-hati ya, tidak mencukupkan diri dengan kaos kaki. Karena apakah kaos kaki itu bisa menggantikan? Apakah kaos kaki itu bisa menggantikan menjulurkan, memanjangkan ujung kain ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan ulama. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengatakan, seorang wanita tidak boleh menampakkan khufnya. Ya, dia pakai khuf, khufnya nampak tidak boleh. Maka yang lebih hati-hati adalah memanjangkan ujung kain. Namun seandainya keadaan tidak memungkinkan karena safar atau yang lain, mudah-mudahan tidak mengapa, sudah mencukupi sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah semacam ini. Apakah wanita wajib salat tepat waktu? Jawabannya wajib. Tidak boleh salat di luar waktu. Karena tepat waktu kebalikannya di luar waktu. Lain jika pertanyaannya apakah wajib salat di awal waktu. Nah, ini lain. Wajibkah salat di awal waktu bagi perempuan? Jawabannya tidak wajib. Nah, wajibkah perempuan salat tepat pada waktunya? Jawabannya wajib. Jangan sholat setelah waktunya berakhir. Bolehkah berdiri dalam sholat sambil gerak-gerak kakinya? Jika seorang itu sholat, kemudian ketika dia pasti berdiri, namun kalau yang dimaksud gerak-gerak kakinya itu kemudian kakinya diangkat-angkat sehingga sampai dia punya beberapa saat itu berdiri dengan satu kaki karena kaki yang satu untuk gosok-gosok yang sebelahnya, maka terdapat hadis yang melarang tentang hal ini. Melarang perbuatan ini. Oleh karena itu sebagian ulama memakruhkannya, memakruhkan hal ini. Jika sampai ini satu kaki dia angkat berdiri untuk gosok-gosok ini gatal sekali sebelahnya ini gosok-gosok pakai kaki sehingga posisinya dia berdiri dengan satu kaki dan tidak dengan dua kaki. Jika yang dimaksud dengan gerak itu kakinya gerak sambil gerak badan karena imamnya dianggap berdiri lama kemudian gini-gini dan ngolet-ngolet maka itu adalah gerak yang seandainya memang gerak yang seharusnya ditahan karena bukan satu hal yang dibutuhkan. Namun ala kulli hal gerakan yang sedikit dalam sholat tidaklah membatalkan, minimal makruh. Jika tidak ada kebutuhan, jika ada kebutuhan hukumnya mubah. Orang sakit yang diinfus apakah sholatnya dengan berdiri ataukah duduk? Jawabannya bisa berdiri apakah tidak? Jika dia bisa berdiri, wajib berdiri. Tapi enggak bisa sujud, ya sujudnya aja yang dikati. Namun berdirinya tetap berdiri. Bisa berdiri atau tidak? Jawabannya bisa berdiri. Misalnya jawabannya bisa berdiri, maka wajib berdiri. Tapi enggak bisa rukuk dengan rukuk yang normal. Nah, rukuknya yang diganti. Tetap kerjakan rukuk dalam posisi berdiri. Sujudnya lebih lagi enggak bisa karena diinfus. Atau jika demikian keadaannya, maka hanya rukuk, sujud, duduknya yang diganti. Berdirinya tetap berdiri. Atau duduknya bisa saat duduk di ranjang. Ya sudah, ini sholat di samping tempat tidur, nanti dan pasti berdiri, kemudian nanti duduknya duduk di ranjang, di tempat tidurnya, di bednya, maka kerjakan yang semaksimal yang bisa dilakukan. Atau jika ada yang megangi, infusnya kan bisa di ini. Ada yang nungguin, ada yang bisa megangi, dia sujud juga tetap bisa, maka wajib melakukan hal ini. Yang jelas kaidahnya fataqullam mastata'tum, lakukan dulu maksimal yang bisa dilakukan. Yang tidak bisa, kerjakan sebisanya. Namun yang bisa, jangan seenaknya. Bolehkah SMS-an dengan lawan jenis? Perlu diketahui SMS, kirim SMS sama SMS-an itu lain maknanya. Maka bolehkah kirim SMS pada lawan jenis? Itu jawabannya berbeda. Bolehkah SMS-an dengan lawan jenis? Itu berbeda. maknanya, image-nya itu lain. Kalau bertanya, bolehkah SMS-an dengan lawan jenis? Jawabannya tidak boleh. Namun bolehkah kirim SMS dengan lawan jenis jika ada hajat yang penting? Jawabannya boleh. Bagaimana batasan hajat yang penting tersebut? Ya memang ada keperluan. Tidak ada keperluan. Dan ya sebatas apa yang diperlukan. Tidak perlu kemudian ngasih isyarat senyum ketawa. Ya enggak, jangan. Enggak perlu kasih kode senyum, kode ketawa. Bukan hajat yang penting. Bagaimana hukumnya jika tertinggal satu rakaat salat tarawih berjamaah? Apakah langsung ikut salat pada saat rakaat yang sedang berlangsung? Demikian seharusnya. Ikut salat yang sedang berlangsung, kemudian imam salam segera kemudian menggenapi. Genapi karena jika khawatir tertinggal, maka genapi dengan mengambil yang wajib-wajib saja. Tambahi kemudian tambah berdiri satu rakaat, ambil al-fatihah saja, kemudian ruko ambil satu tasbih saja dan seterusnya. Sehingga tidak kemudian berkelanjutan masbuknya. Makna al-jinsiyah, makna al-ahdiyah itu apa? Waduh, ini pelajaran nahwu level menengah sebenarnya. Jadi untuk yang belum tahu, ya silahkan belajar nahwu. Ya kalau nggak tahu tadi anggap aja intermezzo sesuatu ya. Pokoknya begitu aja. Apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ketika mendapati imam sudah membaca Al-Fatihah? Jika ini sholat jahriyah dan orang tersebut mengambil madhab Syafi'i, ya, maka tetap dia wajib membaca Al-Fatihah. Ketika makmum berada pada tasawuf awal karena tertinggal, sedangkan imam berada pada tasawuf akhir, apakah duduknya sama dengan imam? Sedangkan imam berada pada tasawuf akhir. Maka ulama berselisih pendapat apakah kemudian posisinya tawaruk sama dengan imam ataukah iftiros, karena dia posisinya adalah tasawuf awal. Tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Dan ala kulli hal, posisi iftiros itu posisi yang menunjukkan orang itu bisa dan dilanjutkan dengan berdiri. Lain hanya dengan posisi tawaruk, itu posisi sudah nyaman, tinggal salam, tinggal selesai. Gitu. Maka wallahu ta'ala a'lam, oleh karena itu, maka yang lebih kuat adalah dengan posisi iftiros. Apakah pusat dan lututnya laki-laki itu termasuk aurat? Pendapat yang paling kuat termasuk aurat, pusarnya dan lututnya. Tidak hanya ada apa yang ada di antara pusar dan lutut. Dalam salat sir, imam rukuk dan makmum belum selesai membaca Al-Fatihah sehingga memotong bacaan Al-Fatihah, pagi ini sudah dihukumi membaca Al-Fatihah. Jika dia datang terlambat, tidak sejak awal, dia makmum imam sudah sedang baca Al-Fatihah, kemudian dia baru datang dan baru baca Al-Fatihah separuh sudah imam rukuk, ya, maka dia terhukumi sudah membaca Al-Fatihah. Kendala dia segera rukuk bersama imam. Di sebagian masjid ada waktu sholat digital yang ada di dinding, kemudian bolehkah terus menerus berpatokan pada waktu itu? Ya asal waktunya valid, ya boleh berpatokan dengan waktu tersebut. Namun waktunya tidak valid, terbukti meleset, banyak yang keliru, ya tentu harus diperbaiki. Bolehkah musafir tetap berpuasa ketika dia tidak merasakan masakoh, kesulitan dalam safarnya? Jawabannya, yang lebih afdol baginya tetap berpuasa. Jika kita mendapati imam sedang rukuk, jika kita ikut sholat saat itu, apakah sudah terhitung satu rakaat walau tidak membaca Al-Fatihah? Mendapatkan rukuk bersama imam, menurut jamahir ulama, dia telah mendapatkan rokaat. Memang sebagian ulama tidak menilai tidak belum mendapatkan rokaat, semacam Bukhari dan ulama sekarang Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i menganggap kalau belum baca Al-Fatihah maka karena tidak membaca Al-Fatihah mendapatkan rukuk bersama imam belum mendapatkan rokaat. Namun pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana pendapat jamahir ahlul ilm, jumhur yang sangat banyak dari para ulama yang mengatakan mendapatkan rukuk berarti mendapatkan rokaat. Saya pernah dapati imam ketika salam menghadap kanan membaca Assalamualaikum warahmatullah dan menghadap kiri hanya membaca Assalamualaikum. Apakah ada sunnah demikian? Bisa demikian. Salah satu bacaan salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri Assalamualaikum saja. Ada beberapa bacaan untuk salam, bisa dilihat detailnya di bukunya Sa'al Al-Bani, Sifat Salatin Nabi. Bagaimana sikap yang benar jika imam mengikuti tarawih 21 rakaat dengan ngebut, apakah kita harus ikut sampai selesai atau boleh keluar saat sudah 8 rakaat? Kalau ngebutnya memang betul-betul ngebut yang tumakminah sama sekali tidak ada di dalamnya, ya, maka tidak boleh ikut sholat bersamanya, meskipun 8 rakaat. Meskipun 8 rakaat, karena kita tahu sholat imam tersebut sholat yang tidak sah, maka tidak boleh mengikutinya. Ya, boleh jadi tetap di situ, namun ada seperti tidak ada. Berjamaah seperti tidak berjamaah. Dia tetap di situ, namun dia tidak sholat mengikuti imam karena imam tersebut ngebut. Benarkah kalimat pakaian wanita adalah pakaian sholatnya? Menurut jika maksudnya adalah orang tersebut menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahasanya wajah dan telapak tangan bukan aurat, maka benar. Ya, sholat pakaian wanita di luar sholat, ya, apa yang dia pakai ketika dia sholat. Sama persis aturannya dan ketentuan pakaiannya. Ya, itu jika dia menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahasanya wajah dan dua telapak tangan wanita bukan aurat. Dan demikian yang bisa kita jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.